Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, akan kami persembahkan kepada Anda kajian lanjutan daurah online yang membahas kitab Al-Maratibus Sab'ul Wajibatu Tujahal Awamiri Syara'iyyah, 7 tingkatan wajib dalam menyikapi perintah-perintah syariat. InsyaAllah kajian akan disampaikan bersama Fadilatul Syekh Dr. Abi Malik Ali bin Muhammad Al-Mash'ari Hafidhahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk mengambil faedah darinya. Selamat mendengarkan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى المرتبة الثالثة العزم على الفعل وكثير من الناس عرف وأحب ولكن لم يعزم خوفا من تغير دنياه خوفا من تغير dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Syekh rahimahullah hafizahullah taala membaca dari sebagian khutbatul hajah memuji Allah, kemudian bersolawat atau sebelumnya bersyahadat dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyebutkan, berkata al-muallif rahimahullah, tingkatan yang ketiga bertekad untuk mengamalkannya. Kebanyakan manusia hanya mengetahui dan mencintai suatu amalan, namun tidak mempunyai tekad untuk mengamalkannya karena khawatir akan merubah kehidupan dunianya. بعد أن عرفنا المرتبة الأولى وهي العلم وعرفنا المرتبة الثانية وهي محبة الأمر. Setelah kita mengetahui tingkatan yang pertama yaitu ilmu, dan kita juga mengetahui tingkatan yang kedua yaitu mencintai perintah-perintah syar'i. Fi hadzal liqa' bi'idznillah ta'ala sana'lamu anna ma'rifata al-amr asy-syar'i wal 'ilma bihi wahdahu la yakfi. Maka pada pertemuan ini bi'idznillah kita akan mengetahui bahwasanya pengetahuan tentang perintah syar'i dan berilmu tentangnya itu saja tidaklah mencukupi. وسنعلم أن محبة الأمر الشرعي وحدها لا تكفي. Demikian pula kita akan mengetahui bahwasanya mencintai perintah-perintah syariat itu saja pun tidak mencukupi. والسؤال لماذا لا يكفي العلم والمحبة. Maka pertanyaannya, kenapa al-ilmu dan mahabbah tidak mencukupi? والجواب, maka jawabannya, لِأَنَّ الْمَحَبَّةَ لَا تُوجِدُ الْعَمَلَ وَالْإِمْتِثَالَ لِلْأَمْرِ الَّذِي هُوَ الثَّمَرَةُ وَالْأَثَرُ. Karena kecintaan saja tidak akan mewujudkan amalan dan menjalankan perintah yang mana itu merupakan hasil dan buah dari kecintaan. الْمَحَبَّةُ الْمُجَرَّدَةُ لَا تُفِيدُ عَمَلًا. Maka kecintaan semata tidak memberikan faedah amalan. Al-ilmu al-mujarradu la yufidu amalan. Ilmu saja tidak akan mewujudkan sebuah amalan. Idzan mal matlub? Maka apa yang diminta? Al-matlubu an yuhaqqiqa al-'abdu al-maratib al-ukhra. Maka yang diminta dari seorang hamba hendaknya dia merealisasikan dan mewujudkan tingkatan-tingkatan yang lainnya pula. فبعد أن يحقق العبد المرتبة الأولى وهي العلم والمرتبة الثانية وهي المحبة للأمر يجب عليه أن يحقق المراتب الأخرى. Maka setelah seorang hamba dia merealisasikan mewujudkan tingkatan yang pertama yaitu ilmu, demikian pula mewujudkan tingkatan yang kedua yaitu mahabbah atau kecintaan, maka wajib baginya untuk mewujudkan tingkatan-tingkatan yang lainnya pula. ومن أهم هذه المراتب المرتبة الثالثة وهي مرتبة العزم. Dan di antara tingkatan yang paling penting dari tingkatan-tingkatan tersebut adalah tingkatan yang ketiga ini, yaitu al-azmu atau tekad. An ya'zimal 'abdu 'ala al-fi'li. Seorang hamba hendaknya dia bertekad untuk melakukan sebuah amalan. Amma al-mahabbatul khaliyah 'anil maratib al-ukhra. Adapun mahabbah yang kosong dari tingkatan-tingkatan yang lainnya. فإنها إنما توجد في النفس نوع أنس. Maka itu akan hanya akan mewujudkan di dalam diri seseorang sebagian dari sisi kemanusiaannya. وانبساط وتذكر واشتياق. Akan mewujudkan pada dirinya rasa lapang, demikian pula mengingat Allah dan rasa kerinduan kepada Allah. يشعر بهذه الأمور في قلبه. Maka dia akan merasakan perkara-perkara ini di dalam diri dan hatinya. لكنه لا يرى أعمالا وآثارا وثمارا. Namun dia tidak melihat amalan-amalan demikian pula hasil dari itu semua. وكثيرا ما تكون المحبة مجرد أماني وأحلام. Dan kebanyakan kecintaan tersebut atau mahabbah hanyalah sebatas pada angan-angan dan keinginan saja. وآمال وتسويفات. Demikian pula angan-angan dan taswifat, yaitu nanti saya akan melakukan nanti dan nanti. ولهذا يعرف العبد من نفسه أن له سنوات أو شهورا وهو يحب أن يعمل العمل ولم يفعله. Maka dari sini kita mengetahui terkadang seorang hamba dia telah berlalu baginya bertahun-tahun atau berbulan-bulan dia dalam keadaan mencintai sebuah amalan namun dia tidak melakukannya. يحب أن يطلب العلم. Dia menginginkan untuk mencari ilmu. Walakinnahu yusawwifu li'adami wujudil azm. Namun dia menundanya karena tidak ada tekad pada dirinya. Yuhibbu an yata'allama al-lughata al-arabiyyah. Seorang ingin mempelajari bahasa Arab. Walakin tamurru bihi al-ayyamu wal-asabi'u wal-shuhur wa huwa lam yata'allam kalimatan wahidah. Namun telah berlalu hari-hari, demikian pula minggu-minggu dan bulan dalam keadaan dia tidak mempelajari walaupun satu kalimat saja. Walau ja'ala 'ala nafsihi 'azman an ya'rifa wa an yata'allama kulla yawmin kalimatan wahidah lastafada fi kulli sanatin khairan 'azima. Andaikan dia memiliki tekad bahwasanya di dalam setiap harinya dia akan menghafal dan mempelajari satu kosakata saja dalam bahasa Arab, maka sungguh dia akan mendapatkan faedah yang sangat banyak. Wa hakadha yarghabu an wa yuhibbu an yahfadha ba'd as-suwar al-Qur'aniyah. Demikian pula seseorang menginginkan untuk menghafal sebagian dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Awil mutun ilmiyah. Atau menghafal matan-matan ilmiah. Yuhibbu an yadhhaba ila al-umrah. Demikian pula ingin pergi berangkat umrah. Yuhibbu an yufarriga min waqtihi lil-ilmi aw lil-ibadati. Demikian pula dia mencintai dan menginginkan untuk menyisihkan sebagian waktunya untuk menuntut ilmu dan beribadah. Yuhibbu an yarhala li talabil ilmi fi ma'hadin min al ma'ahidil jayyidah. Atau dia menginginkan untuk melakukan rihlah talabul ilmi di salah satu ma'had dari ma'had-ma'had yang baik. Walakinnahu yajidu nafsahu annahu lam yaf'al shay'an aw fa'ala shay'an yasiran thumma inqata. Namun dia mendapati dirinya dia tidak melakukan sesuatu apapun atau dia melakukan sebagian saja dari amalan itu kemudian terputus. Mal mushkilah. Maka apa masalahnya? Mas sabab. Apa sebabnya? Al-jawab. Maka jawabannya, innal 'abda law fattasha 'an nafsihi wa halihi sayajidu anna alladhi fi qalbihi huwa mahabbatun wa raghbatun khaliyatun 'anil 'azmi wal hazmi aw ma'a wujudi al 'azmi adh-dha'if. Maka jawabannya, sesungguhnya seorang hamba andaikan dia mau mengoreksi dirinya dan keadaannya, dia akan mendapati di dalam hatinya adanya kecintaan dan keinginan yang kosong dari tekad atau ada pada dirinya tekad namun tekad yang lemah. Dilalik ma'a dha'fil 'azm. Oleh karena itu dengan sebab lemahnya tekad tersebut atau adamil 'azm atau tidak adanya tekad yakunu kalamuhu mujarrad umniyatin wa amal. Karena tidak adanya itu semua maka ucapannya hanya sebatas angan-angan saja. ولهذا يجد نفسه أنه يحب ويتمنى. Maka dia mendapati dirinya dia mencintai sesuatu dan berangan-angan akan sesuatu. ويرغب. Dan dia menginginkan sesuatu. ويتكلم أنه يريد أن يفعل ويحب أن يفعل وأن يقول وأن ينجز. Dan dia berbicara bahwasanya dia ingin melakukan ini, dia ingin melakukan itu, namun dan ingin menyelesaikan amalan ini. Lakin la yujadu atharun wala amalun wala injazun wadih. Namun tidak didapati dirinya ada amalan atau ada hasil atau sesuatu yang telah selesai untuk dilaksanakan. As-sababu, maka sebabnya al-a'zamu, dan sebab yang terbesar fuqdanul azm, tidak adanya tekad atau dha'ful azm, atau lemahnya tekad. Yatakallamu katsiran wa yatamanna katsiran lakinnahu la ya'zimu biqalbihi wa yajtahidu 'ala injaz 'amalin min al-a'mal. Dia banyak berbicara dan banyak berangan-angan, namun dia tidak ada tekad untuk melakukan amalan dan tidak ada tekad untuk menyelesaikan sebuah amalan. Hadhihi al-martabatu martabatul azm min al-usulil 'azimati allati tanbani 'alayha hayatul 'abd. Maka tingkatan ini, yaitu tingkatan al-azm atau tekad, merupakan di antara prinsip yang agung yang dibangun di atasnya kehidupan seorang hamba. وذلك أن الدين مداره على أصلين العزم والثبات. Yang demikian itu karena agama ini berputar pada dua prinsip atau dua dasar dan pondasi, yaitu al-azm tekad dan al-thabat kekokohan. وهما الأصلان المذكوران في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي عن شداد. Maka dan keduanya ini adalah prinsip yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i dari Shaddad. في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. Yang mana dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang badannya beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka tsabat, ya Allah aku meminta kepadamu kekokohan fil amri dalam perkara, wal azimata ala rusdi, dan tekad di dalam bimbingan. Wa aslu syukri shihhatul azimah, dan asal ataupun dasi rasa syukur adalah tekad yang lurus. Wa aslu sabrin quwwatu tsabat, dan asal dari kesabaran adalah kuatnya kekokohan atau tsabat. Famata uyyidal 'abdu min Allah bi 'azimatin wa tsabat faqad uyyida bil ma'unati wat tawfiq kama qala Ibnu Qayyim. Maka kapan saja seorang hamba dikuatkan dengan adanya azimah atau tekad dan kekokohan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah dikuatkan dengan pertolongan dan taufik sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Wa idzan dhamma ats-tsabatu ila al-azimati athmara kullu salahin wa khairin wa sadad. Dan apabila digabungkan antara ats-tsabat dan al-azimah, maka akan tercapai segala kesalehan dan kebaikan, demikian pula perbuatan yang lurus. لأن العزيمة أحد أسباب الكمال والفضل. Karena azimah atau tekad merupakan salah satu sebab kesempurnaan dan keutamaan. فإن كمال العبد بالعزيمة والثبات. Karena kesempurnaan seorang hamba dengan azimah dan al-thabat. فمن لم يكن له عزيمة فهو ناقص. Maka seseorang yang tidak memiliki azimah atau tekad, maka dia kurang sempurna. وَمَنْ كَانَتْ لَهُ عَزِيمَةٌ وَلَكِنْ لَا ثَبَاتَ لَهُ عَلَيْهَا فَهُوَ نَاقِصٌ أَيْضًا. Demikian pula seorang yang memiliki azimah, memiliki tekad, namun dia tidak ada kekokohan badannya, maka dia juga kurang sempurna. بَعْضُ النَّاسِ يَعْزِمُ عَلَى فِعْلِ الْعَمَلِ. Sebagian manusia mereka berazam atau bertekad untuk melakukan suatu amalan. وَيَبْدَأُ فِيهِ. Kemudian memulainya. Lakinnahu ayyam thumma yanqati' wa la yathbut. Namun dia hanya mengamalkannya beberapa hari kemudian terputus dan dia tidak kokoh dalam amalannya. Lidzalika jaa'a du'a'un nabiy sallallahu alaihi wasallam jami'an bainal amrayn. Oleh karena itu datang doa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengumpulkan dua perkara ini. Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amr wal 'azimata 'ala ar-rusyd. Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amri, ya Allah aku minta kekokohan di dalam perkara, dan al-azimah 'ala rusydi, dan tekad di dalam bimbingan. Hatani al-kalimatan. Maka dua kalimat ini, ats-tsabatu wal 'azimatu, yaitu ats-tsabat kekokohan dan al-azimah atau tekad, huma jima'ul falahi, keduanya adalah hal yang mengumpulkan sebab keberhasilan. Wa asasut tawfiqi, dan merupakan pondasi dari taufik. Wa ma utiya al-'abdu wa la khudhila al-'abdu illa min tadhyi'ihima aw tadhyi'i ahadihima. Dan tidaklah seorang hamba dia mendapatkan kerendahan dan kehinaan melainkan karena menelantarkan keduanya atau salah satu dari keduanya. فإذا حصل الثبات والعزيمة أفلح العبد كل الفلاح. Maka apabila tercapai at-tabat dan al-azimah, maka seorang hamba akan mendapatkan segala sisi kemenangan dan kebahagiaan. Qad qarrara hadhihi al-ma'ani Syekhul Islam Ibnu Qayyim fi majmu'in fi 'adad min kutubihi rahimahullah. Dan perkara atau beberapa perkara ini telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam beberapa kitabnya. Sa'ilun yas'al fa yaqul. Mungkin ada seorang bertanya dan dia berkata, عرفنا أهمية العزم. Kita mengetahui betapa pentingnya al-azm. وعرفنا أهمية هذا الدعاء العظيم. Dan kita mengetahui betapa pentingnya doa yang agung ini. وعرفنا أن عدم العزم أو ضعف العزم سبب كل شر وبلاء. Dan kita mengetahui bahwasanya lemahnya tekad atau tidak adanya tekad ini merupakan sebab segala segala bentuk ujian. وأن العزم من أسباب الفلاح والتوفيق. Dan bahwasanya al-azm atau tekad merupakan sebab datangnya kebahagiaan dan taufik. Namun soal yang penting di sini, apakah makna azm? Al-azm, maka azm atau tekad, huwa al-iradatul jazimah, itu adalah keinginan yang pasti. Huwa al-iradatul muakkadah, dan keinginan yang sangat kuat. وذلك بأن يعقد العبد النية عقدا جازما على امتثال الأمر وفعله وإنجازه. Yaitu seorang hamba dia meniatkan di dalam hatinya dengan niat yang pasti yang kuat untuk melakukan sebuah perintah dan melaksanakannya serta menyelesaikannya. فالعبد الذي تحققت عنده مرتبة العزم هو الذي تحقق فيه القطع والتصميم والجزم والاجتهاد والحرص على امتثال الامر وفعله. Maka seorang hamba yang dia merealisasikan terwujudkan di dalam dirinya tingkatan azam ini, maka dialah orang yang mewujudkan badannya niat yang kokoh, demikian pula yang kuat dan keinginan sekesungguhan serta semangat di dalam menjalankan perintah dan melakukan amalan. العزم هو أن يعقد المؤمن قلبه ويجزم بقلب صادق. Maka azam adalah tatkala seorang mukmin dia bertekad dengan hatinya dengan hati yang lurus. مع بذل الأسباب الموصلة إلى الامتثال والطاعة. Disertai dengan melakukan sebab-sebab yang bisa mengantarkannya untuk melakukan amalan ketaatan. فمن رزقه الله عزما قويا وإرادة جازمة فإنه يوفق للفعل ولا يكاد يتخلف الفعل عنده إذا كانت القدرة موجودة. Maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepadanya berupa tekad yang kuat dan keinginan yang pasti, maka dia adalah seorang yang diberikan taufik atas amalan dan hampir-hampir tidaklah terlewatkan darinya sebuah amalan pun tatkala dia memiliki kudrah atau kemampuan ada padanya. Fal azmul qawi, maka tekad yang kuat مع وجود القدرة bersamaan dengan adanya kudrah atau kemampuan يؤدي إلى وجود الفعل, maka ini akan mengantarkan terwujudnya amalan. فيكون العبد بذلك من الممتثلين الموفقين المسارعين في الخيرات, maka jadilah seorang hamba dia akan termasuk dari orang-orang yang menjalankan perintah, dari orang-orang yang diberikan taufik dan bersegera di dalam melakukan amalan kebaikan. وإذا سألنا سائل فقال هل يمكن أن يعزم العبد عزما قويا بإرادة جازمة ولا يوفق للعمل؟ Apabila ada seorang yang bertanya, apakah mungkin seseorang memiliki tekad yang kuat dan keinginan yang pasti, namun dia tidak diberikan taufik untuk beramal? الجواب يمكن. Maka jawabannya, hal itu mungkin. بسبب العجز وعدم القدرة. Karena dia عجز atau orang yang lemah dan tidak memiliki kemampuan. ما حكمه؟ Maka apa hukumnya? الذي يعزم ويجزم ويبذل الأسباب ثم يعجز ولا يستطيع أن يفعل الفعل, ما حكمه؟ Apa hukumnya seorang yang dia memiliki tekad yang kuat dan dia sudah melakukan berbagai sebab atau upaya, namun dia tidak bisa mengamalkannya karena dia lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk mengamalkannya, maka apa hukumnya orang seperti ini? رجل وضع المنبه لاستيقاظه للتهجد أو لصلاة الوتر قبل الفجر. Seseorang dia memasang alarm agar dia bisa bangun di malam hari untuk mengerjakan sholat tahajud atau sholat witir atau demikian pula sholat fajar. Wa nama mubakkiran. Demikian pula dia tidur di awal malam. Wa azama 'ala al-istiqadhi liyatadarra' ila Allah fi jawfil lail. Dan dia telah bertekad untuk bangun dan bersimpuh di hadapan Allah di tengah malam. Wa nama 'ala hadhihi an-niyyah al-jazimah. Dan dia tidur di atas niat yang lurus dan kokoh ini. Istayqadha 'ala al-adhan ath-thani. Namun dan dia bangun di adzan yang kedua. Wujidat al-iradatul jazimah wal 'azmus shadiq. Maka pada orang ini didapati ada keinginan yang kuat dan tekad yang pasti dan jujur. Lakinnahu lam yatayassar lahu al-amal. Namun tidak dimudahkan baginya untuk beramal. Ma hukmuhu? Maka apa hukumnya? Innallaha yaktubu lahu al-ajra wath-thawaba kamila. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menulis untuknya pahala dan ganjaran secara sempurna. Wala yahrimuhu min ajri al-amali alladhi 'azama 'alayhi. Dan Allah tidak mengharamkan atasnya pahala dari amalan yang dia terlewatkan darinya. فهذا العزم وهذه الإرادة الصادقة. Maka tekad yang kuat ini dan keinginan yang jujur ini. يجري صاحبها مجرى الفاعل التام في الثواب والعقاب. Maka akan menjadikan orang yang memilikinya dihukumi seperti seorang yang melakukannya secara sempurna dalam hal pahala demikian pula dosa. وهكذا في موضوع المعاصي. Demikian pula dalam pembahasan perbuatan maksiat. Man azama azman qawiyan ala fi'lil ma'siyah. Barang siapa yang memiliki tekad kuat untuk melakukan kemaksiatan. Wa badala al-asbab. Dan dia telah melakukan berbagai usaha. Arada an yasriq. Dia menginginkan untuk mencuri. Wa rattaba lidzalika wa kharaja min baitih. Dan dia telah mengaturnya serta dia keluar dari rumahnya. Arada an yanzura ila ma la yahillu lahu. Dia menginginkan melihat kepada sesuatu yang tidak halal untuknya. Wa khattata wa rattaba lidzalik. Dan dia telah merencanakan dan telah mengatur hal itu. Falamma arada an yaf'ala al-ma'siyah. Maka tatkala ingin melakukan perbuatan kemaksiatan. Sami'a sawtan. Dia mendengar suara. Aw ra'ahu syakhsan. Atau dia dilihat oleh seseorang. Thumma dhahaba wa lam yaf'al tilka al-ma'siyah. Kemudian dia pergi dan tidak melakukan kemaksiatan tersebut. Alaihi ithmun kabir. Maka atasnya dosa besar. Li'anna al-azma yuqarinuhu badlul asbab. Karena tekad yang kuat tersebut telah dibarengi dengan usaha untuk dengan berbagai bentuk usaha. Fal-qa'idatu syar'iyyatu al-'azimah. Maka kaidah syariat yang agung. Anna al-'azma at-tamma. Bahasanya tekad yang sempurna. Idza iqtarana bihi ma yumkinu min al-fi'l aw min muqaddimat al-fi'l. Apabila dibarengi dengan apa yang memungkinkan baginya untuk melakukan perbuatan atau dibarengi dengan pendahuluan-pendahuluan dari sebuah perbuatan. Fa innahu yunazzalu sahibuhu fi ath-thawabi wal-'iqabi manzilat al-fa'il at-tam. Maka dia didudukkan dalam bab pahala dan dosa sebagaimana seorang yang melakukannya secara sempurna. Kama dalla ala dhalika qawlun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idzal taqal muslimani bisayfayhima falqatilu walmaqtulu finnar. Apabila ada dua orang muslim yang bertemu, mereka saling berusaha untuk membunuh, maka yang dibunuh dan yang membunuh keduanya di dalam neraka. Qalu hadzal qatil fama balul maqtul. Para sahabat bertanya, ini orang yang membunuh, lalu bagaimana tentang orang yang dibunuh? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibih. Maka Rasulullah menjawab, sesungguhnya dia memiliki semangat atau memiliki tekad untuk membunuh saudaranya. Hunaka farqun. Maka di sana ada perbedaan. Baina syakhsin fi baitihi jaa'a syakhsun wa qatalahu. Antara seseorang yang dia di rumahnya kemudian datang orang lain dan membunuhnya. Wa huwa lam yurid al-qital wa lam yabdhul sababan fil qital. Dan dia tidak menginginkan untuk membunuh dan tidak ada usaha darinya untuk membunuh. Wa baina syakhsin. Dan di antara seseorang. Kharaja syakhsun liqitalihi fa kharaja limuqatalatihi. Ada seorang yang datang untuk membunuhnya maka dia menyambutnya untuk saling membunuh dengannya. Faltaqa asy-syakhsan. Maka dua orang bertemu. وبذلوا وبذلا الأسباب. Dan keduanya telah melakukan usaha. وهذا يريد أن يقتل هذا وهذا يريد أن يقتل هذا. Yang ini ingin membunuh yang itu dan yang itu ingin membunuh yang ini. وجد العزم من من الشخصين. Maka didapati adanya azam atau tekad dari dua orang tersebut. أثبت النبي صلى الله عليه وسلم للأول النار بسبب فعله وقتله. Maka Nabi SAW menetapkan bagi orang yang pertama bahwasanya dia akan masuk ke dalam neraka karena perbuatannya tersebut. Wa athbata an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nara lil-akhir bi sababi hirsihi wa sa'yihi wa 'azmihi. Dan Nabi juga menetapkan bahwasanya akan masuk neraka untuk yang orang yang kedua karena sebab semangatnya dia dan tekadnya dia untuk membunuh. فمن عزم على قيام ليل maka barang siapa yang bertekad untuk melakukan qiyamul lail au ziyarati akhin fillah atau menziarahi saudaranya di jalan Allah au siyamin min an-nawafil atau melakukan puasa-puasa sunnah au i'anati syakhsin atau menolong seseorang وبذل الأسباب الممكنة dan dia telah berusaha melakukan sebab-sebab yang mungkin untuk dia lakukan وكان عزمه عزما صادقا dan tekadnya adalah tekad yang lurus dan jujur ثم منعه مانع حقيقي kemudian ada yang menghalanginya dari penghalang yang hakiki فلم يتيسر له العمل sehingga tidak dimudahkan baginya untuk beramal فإن الله يكتب له الأجر والثواب فضلا منه سبحانه maka Allah menetapkan dan menuliskan untuknya pahala yang sempurna sebagai bentuk karunia dari Allah جزاء له على عزمه وقصده dan sebagai bentuk balasan dari Allah atas tekadnya dia dan keinginannya yang untuk melakukan kebaikan. Ayyuhal ikhwatul kiram. Maka wahai saudaraku yang mulia. Laisa al-azmu an yamkuthal 'abdu shuhuran aw a'waman wa huwa yatamanna wa yashtahi an yaf'ala al-khayra aw an yunjiza 'amalan walakinahu lam yaf'al shay'an li'annahu kaslan wa mutahawin. Bukanlah termasuk azam atau tekad. Seorang hamba diam berbulan-bulan atau bertahun-tahun, dia hanya berangan-angan menginginkan untuk melakukan amalan kebaikan, namun dia tidak dan menginginkan untuk menyelesaikan sebuah amalan, namun dia tidak beramal sama sekali karena dia malas dan bermudah-mudahan. Ayuhal ikhwatul kiram. Wahai saudara-saudaraku yang mulia. Laisa minal azmi an yadhalla al-'abdu shuhuran wa ahwaman wa huwa yarghab wa yuhibbu an yaquma bi ba'd al-a'mal as-salihah, walakinahu fil haqiqati mudayyi'un li'umrihi, mufarritun fi waqtihi fi umuri la tanfa'. Bukanlah termasuk azam tatkala seorang hamba lewat baginya telah berlalu baginya berbulan-bulan dan bertahun-tahun dalam keadaan dia menginginkan dan mencintai untuk melakukan sebagian amalan saleh akan tetapi pada hakikatnya dia menyia-nyiakan umurnya dan dia menelantarkan waktunya dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat. وليس من العزم أن يكثر الإنسان من الكلام والدعاوى والوعود الفارغة بأنه سيفعل أفعالا وينهي أعمالا ولكنه لا يحرك ساكنا. Dan demikian pula bukan dari azam atau tekad yang kuat. Tatkala seorang insan dia banyak berbicara, banyak mengaku-ngaku dan dia berjanji dengan janji yang kosong bahwasanya dia akan melakukan perbuatan ini dan itu, dia akan menyelesaikan amalan ini dan itu, namun dia tidak bergerak dan dia hanya diam. وليس من العزم أن تكثر الكلام عن الشواغل والعوائق وتراكم الأعمال والمسؤوليات وتجعل ذلك أعذارا وحججا لتقصيرك وتفريطك مع أنك تعلم من نفسك أنك قادر على فعل ما يجب عليك ويصلح حالك وتعلم من نفسك أنك مغالط في ذلك كله. Dan bukan termasuk azam tatkala engkau banyak berbicara tentang hal-hal yang menyibukkan atau hal-hal yang menjadi penghalang demikian pula engkau berbicara tentang bertumpuk-tumpuknya amalan dan tanggung jawab kemudian engkau menjadikan itu semua sebagai uzur dan sebagai alasan atas kekuranganmu dan sikap meremehkanmu padahal engkau mengetahui bahwasanya dirimu memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mengerjakan apa yang wajib atasmu atau mengerjakan apa yang mendatangkan maslahat pada keadaanmu dan engkau mengetahui dari dirimu bahwasanya engkau melakukan kesalahan dalam perkara itu semua. وليس من العزم الاعتذار بضيق الوقت وكثرة الأشغال ونحن نعلم من أنفسنا أين تذهب أعمارنا وأين تضيع أوقاتنا. Dan bukan termasuk azam tatkala seorang meminta uzur beralasan tentang sempitnya waktu dan banyaknya kesibukan dalam keadaan dalam keadaan kami mengetahui dari diri-diri dan kita mengetahui bahwasanya dari diri-diri kita bahwasanya telah berlalu berlewat umur-umur dan telah waktu-waktu telah ditelantarkan. Wa innamal azmu iradatun jazimatun wa imanun shadiqun wa quwwatu imanin tadfa'ul 'abda ila al-qiyam bima yajibu 'alayhi fi amri dinihi wa dunyahi wa fi haqqi qarabatihi wa usratihi wa man yajibu 'alayhi al-haqqu lahu. Dan hanya saja azam itu adalah tatkala seseorang memiliki tekad yang kuat, keimanan yang jujur, dan kekuatan iman tersebut akan mendorong seorang hamba untuk mengerjakan apa yang menjadi kewajiban atasnya dari perkara agamanya, demikian pula perkara dunianya, dan pada hak-hak kerabatnya, keluarganya, dan orang yang berada di tanggung jawabnya. Wa innamal azmu isti'anatun billahi wa tawakkulun 'alayhi wa hirsun 'ala ma yanfa. Fa idza hazamta fatawakkal 'ala Allah, ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz. Hanya saja azam itu tatkala engkau meminta pertolongan kepada Allah, engkau bertawakal kepadanya dan bersemangat untuk mengerjakan apa yang bermanfaat kepadamu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fa idza azamta fatawakkal 'alaihi, apabila engkau telah berazam maka hendaknya engkau bertawakal kepada Allah. Demikian pula dalam hadis, ihris 'ala ma yanfa'uk, bersemangatlah engkau atas apa yang bermanfaat bagimu dan janganlah engkau merasa lemah. Wal ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah, dan hendaknya engkau meminta pertolongan kepada Allah dan janganlah engkau merasa lemah. Wa innamal 'azmu muharabatu at-taswif wa i'lanul harbi 'ala al-kasal والتأجيل والتأخير لأعمال حضر وقتها ولا داعي لتأخيرها. Hanya saja azam itu adalah memerangi at-taswif atau pikiran nanti saja, demikian pula menunda-nunda amalan atau mengakhirkan amalan tatkala telah datang waktunya, yang mana tidak ada hajah, tidak ada sesuatu yang mendorong untuk mengakhirkannya. Wa innamal azmu الثبات والاستمرار وإن أخطأت. Hanya saja tekad atau azam itu adalah terus-menerus engkau beramal dan kokoh walaupun engkau terjatuh dalam kesalahan. فلا تيأس إن أخطأت أو فشلت أو بذلت بعد أن تبذل ما بوسعك واستطاعتك. Maka janganlah engkau merasa putus asa tatkala engkau terjatuh dalam kesalahan atau tatkala engkau gagal apabila engkau telah melakukan berbagai upaya dan sesuai dengan kemampuanmu dan keadaanmu. فالمهم هو السعي والاجتهاد قدر الاستطاعة فاتقوا الله ما استطعتم. Maka yang penting adalah seseorang berusaha dan bersungguh-sungguh sesuai kadar kemampuannya, sebagaimana dalam ayat فاتقوا الله ما استطعتم, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. على المرء أن يسعى ويبذل جهده وليس عليه أن تتم المطالب أو النتائج أو المقاصد. Maka yang wajib atas seorang hamba hendaknya dia berusaha dan mengerahkan segala kemampuannya, dan bukanlah kewajibannya untuk menyempurnakan apa yang dia cari, demikian pula hasilnya atau tujuannya. Ayuhal ikhwatul kiram, kafana tahawunan wa tawaniya, kafana kasalan wa khumula, kafana ta'akhuran wa istislaman lil mashaghili wal awa'iqi wal awa'iqi allati la tastahiqu dhalik. Wahai saudaraku yang mulia, cukuplah bagi kita sikap bermudah-mudahan dan sikap meremehkan. Cukuplah bagi kita sikap bermalas-malasan dan bersantai-santai. Cukuplah bagi kita, kita mengakhirkan dan kita pasrah terhadap berbagai kesibukan dan hal-hal yang menjadi penghalang yang tidak pantas padanya. Alaina an nuqbil ala ma yanfa'una wa an najtahida fi islahi anfusina wa man hawlana. Maka yang wajib atas kita hendaknya kita menghadapkan diri kita kepada sesuatu yang bermanfaat untuk kita dan bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Innana lam nukhlaq abathan wa hamala la hikmata min khalqina. Sesungguhnya kita tidak diciptakan begitu saja sia-sia yang tidak ada hikmah dari penciptaan kita. Walakinna khuliqna liyuti'a rabbana wa na'budu khaliqana bimtithali al-awamiri wa ijtinabi an-nawahi. Hanya saja kita diciptakan untuk kita mentaati Rabb kita, beribadah kepada Khalik kita dengan menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Qala Allah, afahasibtum annama khalaqnakum abatha? Allah Ta'ala berfirman, apakah kalian mengira kalian diciptakan begitu saja? Wa qala Allah Ta'ala, ayahsabul insanu an yutraka suda? Dan Allah juga berfirman, apakah seorang insan dia mengira bahwasanya dia diciptakan begitu saja tanpa perintah, diperintah dan dilarang? La yu'mar wa la yunha. Yaitu tidak diperintah dan tidak dilarang. As-su'alu al-muhim. Maka pertanyaan yang penting, ma hiya al-asbab wal wasa'ilul mu'inah ala taqwiyatil 'azm? Maka apa sebab-sebab dan wasilah-wasilah yang akan menolong untuk menguatkan azam? Kathirun minan nasi yarghab yuhib an yaqum an yaf'al an yasna' walakinahu yajidu azmahu dha'ifan wa fatira. Kebanyakan manusia mereka memiliki keinginan, mereka cinta dan senang untuk serta berkeinginan untuk melakukan amalan ini dan amalan itu, namun dia memiliki tekad yang lemah. Al wasa'il kathiratun wa muta'addidah. Maka wasilah-wasilahnya ada banyak dan bermacam-macam. Wal waqtu la yattasi'u li dhikriha jami'an lakin nadhkuru ba'dhan minha. Namun waktunya tidak memungkinkan bagi kita untuk menyebutkan semuanya sehingga kita menyebutkan sebagiannya. Al wasilatul ula ta'zimullah wa ijlaluhu. Wasilah yang pertama yaitu mengagungkan Allah dan memuliakannya. Fahiya ad-dafi'ul a'zam ila taqdimi awamirillahi wa maradhihi ala kulli syai. Maka ini adalah pendorong yang paling besar untuk mendahulukan perintah-perintah Allah dan keridhaannya atas segala sesuatu. وهذه الوسيلة علاج للمرض الكبير الذي يصد كثيرا من الناس عن اتباع الهدى والاستقامة وضعف العزيمة. Maka wasilah ini adalah obat bagi penyakit yang besar yang menghalangi kebanyakan manusia dari mengikuti petunjuk dan dari istiqamah dan dari tekad yang kuat. فتعظيم المصالح الدنيوية. Maka mengagungkan maslahat-maslahat duniawi. Wa taqdimud dunya ala ridha Allah. Dan mendahulukan dunia atas ridha Allah. Huwa a'zamul asbabis saddati 'anil azmi wal 'amal. Maka itu adalah sebab yang terbesar yang menghalangi manusia dari azam dan dari beramal. Limadha katsirun minan nas 'arafa al-khayra wal amra wa ahabba al-khayra wal amra walakinahu lam ya'zim? Kenapa banyak dari manusia mereka mengetahui perintah dan mencintai perintah namun mereka tidak memiliki tekad? Yujibuka al-mu'allifu biqawlihi. Maka penulis menjawab pertanyaanmu dengan ucapannya. Wa katsirun minan nasi 'arafa wa ahabba walakin lam ya'zim khaufan min taghayyuri dunyah. Banyak dari manusia mereka mengilmui dan mencintai perintah atau amalan, namun dia tidak berazam. Kenapa? Karena khawatir terhadap perubahan dunianya. Ya'lamu anna i'fa'al lihyati wajib. Dia mengetahui bahwasanya membiarkan jenggot tumbuh itu adalah perkara yang wajib. Al-martabatul ula. Ini adalah tingkatan yang pertama. Ayuhibbu an ya'fi lihyatah. Dan dia mencintai untuk membiarkan jenggotnya tumbuh. المرتبة الثانية. Ini tingkatan yang kedua. لكنه يظن ظنا في قلبه أنه لو أعفى لحيته قد يفوته بعض حطام الدنيا وتفاهتها. Akan tetapi dia mengira dan menyangka bahwasanya andaikan dia membiarkan jenggotnya tumbuh panjang maka akan terlewatkan darinya sebagian dari kenikmatan dunia dan kelezatannya demikian pula kemewahannya. Ya'lamu anna hudhural jama'ati wajibun wa anna ighlaqad dukkani wattijarati wajibun waqta shalati. Demikian pula dia mengetahui bahwasanya menghadiri salat Jumat, menutup toko dan dagangan ini adalah perkara yang wajib tatkala datang waktu salat. Wa yuhibbu an yahdhura al-jama'ah. Dan dia menginginkan dan mencintai untuk menghadiri salat jamaah. Lakinnahu yadhunnu ظنًا شيطانيًا أنه لو أغلق تجارته هذه الدقائق اليسيرة فإنه قد يفوته بعض الزبائن وبعض الربح. Akan tetapi dia mengira dengan sangkaan syaitaniyah andaikan dia menutup tokonya atau dagangannya pada waktu-waktu yang sebenarnya singkat ini akan terlewatkan darinya sebagian dari pelanggan dan sebagian keuntungan. يعلم أن العمل والتكسب فيما حرم الله لا يجوز. Seorang mengetahui bahasanya beramal dan bekerja pada sesuatu yang Allah haramkan adalah sesuatu yang tidak boleh. ويعلم أن تركه لهذا العمل واجب. Bahasanya meninggalkan pekerjaan ini adalah sesuatu yang wajib. ويحب ويرغب أن يترك هذا العمل المحرم. Dan dia cinta dan menginginkan untuk meninggalkan pekerjaan ini. ويحب أن ينتقل إلى عمل آخر مباح. Dia menginginkan untuk mengganti dengan pekerjaan yang lainnya yang mubah. لكنه يظن ظنا أنه لو ترك هذا العمل akan tetapi dia mengira andaikan dia meninggalkan pekerjaan ini أين سيعمل di mana dia akan bekerja ولو علم أنه لو تركه لأجل الله سيبدله الله خيرا ويبارك له في رزقه namun andaikan dia mengetahui bahwasanya kalau dia meninggalkan itu semua karena Allah maka Allah akan menggantinya dengan rezeki yang lebih baik dan memberikan barakah pada rezekinya وقد ينقله الله إلى خير أعظم وأبرك dan mungkin Allah akan menggantinya dengan kebaikan yang lebih besar dan lebih mendatangkan berkah يعلم أن اعتقاد أهل السنة هو الاعتقاد الحق seorang mengetahui bahwasanya keyakinan ahlu sunnah adalah sesuatu yang hak وأن سيرهم هو الصواب dan bahwasanya jalan mereka adalah jalan yang benar وأن طريقتهم هي التي دل عليها الدليل dan bahwasanya jalan mereka adalah jalan yang ditunjukkan oleh dalil وَيُحِبُّ أَنْ يَسْلُكَ هَذَا السَّبِيلِ dan dia menginginkan untuk menempuh jalan ini لكنه يخاف من أناس في مقر عمله namun dia mengkhawatirkan terhadap orang-orang yang ada di lingkungan pekerjaannya أو يخاف من التضييق في وظيفته atau dia khawatir akan terlantar dari pekerjaannya atau tugasnya أو يخاف من أهله أو من قرابته أو من أهل قريته atau dia takut khawatir terhadap keluarganya kerabatnya atau penduduk kampungnya فبعض الناس يترك العزم على الخير والامتثال خوفا على دنيا أو مال أو منصب أو سمعة maka sebagian manusia mereka meninggalkan bertekad atau azam terhadap amalan kebaikan dan menjalankan perintah karena khawatir akan dunianya atau hartanya atau kedudukannya atau karena sum'ah. Fa ya akhi al-karim wa ya ukhti al-karimah. Maka wahai saudaraku yang mulia dan saudariku yang mulia. Alaina an namtathila qawla Allah ta'ala fastaqim kama umirt. Maka wajib atas kita untuk mewujudkan dan mengamalkan firman Allah, hendaknya kalian istiqamah sebagaimana diperintahkan. Wa an najtahida fit tamassuki bi dinillah tamassukan bi lutfin wa rifqin wa aqlin wa basirah. Dan hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk berpegang teguh dengan agama Allah dengan kelembutan dan dengan akal dan di atas ilmu. Duna an nusi'a ila ahadin aw nushawwiha ma nahmilu min haqqin wa da'wah. Tanpa kita melakukan kejelekan, tanpa kita mengganggu kepada seorang pun atau melakukan sesuatu keburukan yang bisa membawa sesuatu kepada hak atau dakwah. وعلينا أن نصبر والله هو الذي يتولى عباده ولو شاء لهدانا وهداهم أجمعين. Maka yang wajib atas kita untuk bersabar dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong hambanya dan andaikan Allah menghendaki Allah akan memberikan hidayah kepada kita dan memberikan hidayah kepada mereka semuanya. وليس العزم على الاستقامة والامتثال أن نقوم بأخلاق ليست جيدة. Dan bukanlah al-azm dan istiqamah tatkala kita melakukan sebuah akhlak atau amalan yang tidak baik. Fa iyyaka an tataghayyara akhlaquka wa tasarrufatuka ba'da istiqamatik. Maka hati-hatilah engkau akan berubah keadaanmu setelah engkau berada di atas keistiqomahan. Illa an yakuna at-taghayyur ila al-ahsan wal altafi wal afdal. Kecuali perubahan tersebut kepada sesuatu yang lebih baik, lebih lemah lembut dan lebih mendatangkan kebaikan. دينك تمسك به ولا مجال للمفاوضة في الدين والاستقامة. Maka agamamu pegang teguhlah dengannya dan tidak ada tempat bagimu untuk bermain-main padanya. والتعامل والتواصل مع من حولك يكون في الحدود الشرعية بالأخلاق اللطيفة والمعاملة الجيدة. Dan bermuamalah terhadap orang-orang yang ada di sekitarmu hendaknya dengan muamalah yang baik dengan penuh kelemah lembutan dan tadi muamalah yang baik. المهم أيها الإخوة maka yang penting wahai saudaraku anna al-amthilah as-sabiqah kullaha bahwasanya contoh-contoh yang telah berlalu itu semua idza ghaba ta'zimullah wa taqdimu amrihi fa inna 'azmana sayaftur wa imtithalana sayadhuf apabila hilang pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala maka azam kita akan lemah dan akan hilang limadha mengapa li'anna al-'ilma ma'a al-mahabbati amran muhimman karena ilmu disertai dengan mahabbah itu adalah perkara yang penting. Lakinnahuma wahdahuma la yakfiyan. Akan tetapi keduanya tidaklah mencukupi. Hatta yaqtarina bihima ta'zimullahi wa ta'zim amrihi. Hingga disertai dengan pengagungan terhadap Allah dan pemuliaan kepadanya. Fa idza ijtama'at al-mahabbah wal 'ilmu ma'al 'azmi Maka apabila terkumpul kecintaan dan tekad atas suatu perkara, فإذا اجتمع العلم مع المحبة والإجلال لله ولأمره, maka tatkala terkumpul ilmu, mahabbah dan pengagungan serta pemuliaan kepada Allah, وتعظيم الله وأمره, pengagungan terhadap perintah Allah, فإن ذلك كله ينتج عزما قويا, maka itu semua akan menghasilkan tekad yang kuat. الوسيلة الثانية, wasilah yang kedua, التي تعين على تقوية العزم, yang akan membantu seseorang untuk menguatkan tekadnya, هي الاستعانة بالله وطلب العون والتوفيق من الله سبحانه وتعالى, yaitu meminta tolong kepada Allah dan taufik kepadanya subhanahu wa ta'ala. فإن لم يكن لنا عون من الله فلا توفيق ولا سداد, maka apabila tidak ada pertolongan untuk kita dari Allah, maka tidak ada taufik dan tidak ada perbuatan yang lurus. فمن أهم ما يحتاجه العبد هو الاستعانة بالله والأدعية بالأدعية والدعاء بالأدعية النافعة, maka perkara yang penting yang dibutuhkan oleh seorang hamba yaitu meminta tolong kepada Allah dan berdoa dengan doa-doa yang bermanfaat. وَمِنْهَا الدُّعَاءُ السَّابِقُ وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ, dan diantaranya doa yang telah berlalu yaitu al-azimah ala rusd. وَكَذَلِكَ يَكُونُ بِالْإِسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ مِنَ الْكَسَلِ, demikian pula meminta perlindungan kepada Allah dari rasa malas. وَقَدْ وَرَدَتِ الْإِسْتِعَاذَةُ بِاللَّهِ مِنَ الْكَسَلِ فِي أَدْعِيَةٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا دُعَاءُ أذكار الصباح والمساء, dan telah datang doa dari berlindung dari rasa malas di dalam doa pada zikir pagi dan petang. فإننا نقول في أذكار الصباح والمساء ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر, maka kita mengatakan tatkala membaca zikir pagi dan petang, ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر, ya Rabbku aku berlindung kepadamu dari rasa malas dan masa tua yang buruk. الوسيلة الثالثة, wasilah yang ketiga, mujahadatun nafsi hatta tatruk al-kasala wa at-tathaqul 'an al-khair, merangi hawa nafsu hingga dia bisa meninggalkan rasa malas dan rasa berat untuk melakukan kebaikan. Li'anna min a'zami 'awa'iq al-'azm huwa al-kasal, karena termasuk penghalang terbesar dari azm adalah rasa malas. Wa 'adam inbi'ath an-nafs wa indifa'aha ila al-khair, yaitu tidak adanya tekad dari diri seseorang untuk melakukan amalan kebaikan. وَكَذَلِكَ مُحَاسَبَةُ النَّفْسِ, demikian pula melakukan introspeksi diri. وَذَلِكَ بِتَفْتِيشِ الْأَعْمَالِ السَّابِقَةِ وَالْأَفْعَالِ السَّابِقَةِ, yaitu dengan mengoreksi amalan yang telah lalu dan meneliti dari apa yang telah berlalu. وَالنَّظَرُ وَالْبَحْثُ فِي النَّتَائِجِ الْمَاضِيَةِ, dan melihat hasil dan akibat yang telah dari amalan yang telah lalu. لماذا نبحث في أعمالنا السابقة ونفتش النتائج السابقة؟ Kenapa kita melihat dan merenungi dari amalan dan hasilnya dari apa yang telah berlalu? يكون ذلك بقصد إصلاح الأعمال القادمة, maka itu semuanya bertujuan untuk memperbaiki amalan kita yang akan datang. اجلس مع نفسك, maka duduklah engkau merenungi dirimu. اجلسي مع نفسك, maka wahai Muslimah, hendaknya engkau duduk merenungi dirimu. Mada haqqaqna? Apa yang telah kita amalkan? Fil Qur'an. Dalam perkara Al-Qur'an. Fil lughah. Dalam bahasa. Fil mutun. Dalam matan-matan ilmiah. Fil ibadah. Dalam perkara ibadah. Fit tarbiyah li anfusina wa li auladina wa ahlina. Dalam pendidikan diri kita, anak-anak kita dan naam diri kita. Mal khair alladhi qaddamna? Apa kebaikan yang telah kita persembahkan? Kaifa ana ma'a auladi? Kaifa ana ma'a zawji? Bagaimana diriku bersama anak-anakku? Bagaimana diriku bersama suami atau istriku? Abhathu fi safahat as-sabiqah, maka carilah pada lembaran-lembaran kehidupanmu yang telah berlalu. Biqasdi islahil a'mali wan nata'ij al-qadimah, untuk engkau meniatkan agar memperbaiki amalan dan hasil di masa yang akan datang. Al-wasilatu ar-rabi'ah, wasilah yang keempat. Al-ijtihadu fi ma'rifati asbab al-kasal wal-futur wal-inqita', bersungguh-sungguh mengetahui sebab-sebab rasa malas, demikian pula futur dan terputusnya amalan. ثم السعي في معالجة الأسباب والعوائق, kemudian berusaha untuk mengobati sebab-sebab dan penghalang tersebut. وقد يحتاج الأمر إلى استشارة أهل الخبرة والمعرفة, dan terkadang hal tersebut butuh kepada kita untuk bertanya dan bermusyawarah kepada orang yang telah berpengalaman. فقد يكون ضعف العزيمة بسبب الاختيار أو التخطيط أو الترتيب الخاطئ أو اختيار الزمان أو المكان الذي لا يتناسب مع العمل. Terkadang lemahnya azam disebabkan karena pilihan atau perencanaan atau pengaturan yang salah atau pemilihan zaman, waktu dan tempat yang tidak sesuai untuk beramal. قد يكون ضعف العزيمة بسبب الذنوب والمعاصي التي تشتت العقل والفكر. Dan terkadang lemahnya azam disebabkan karena dosa dan kemaksiatan yang menyebabkan terganggunya pikiran kita. وتفسد الأعمار والأوقات والقلوب. Dan merusak amalan dan umur kita, demikian pula hati-hati kita. وقد يكون ضعف العزيمة بسبب تكليف العبد نفسه ما لا يطيق أو ما لا يتناسب معه ومع حاله ووضعه. Dan terkadang lemahnya tekad tersebut disebabkan karena seorang hamba dia membebani dirinya dengan sesuatu yang dia tidak mampu atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan waktunya. Faqad yakunu dha'fu al-'azimati bi sababi 'adami fahmihi li maqsud al-syari' min al-'amal wa 'adami tatbiqihi 'ala al-wajh as-sahih. Dan terkadang lemahnya azam tersebut disebabkan karena dia tidak memahami tujuan dan maksud dari syariat dari sebuah amalan dan dia tidak menerapkan atau mengamalkannya dengan cara yang benar. Al-wasilatul khamisah. Wasilah yang kelima. Al-mubadaratu 'ala al-fawr qadr al-imkan wa 'adam at-taswif wa at-ta'khir wa at-tawani min aqwa ma yu'inu 'ala taqwiyat al-'azm. Hendaknya seseorang bersegera, ya, bersegera untuk melakukannya sesuai bila memungkinkan dan tidak tertipu dengan taswif, melakukan nanti dan nanti atau mengakhirkannya. Idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau telah berazam, maka hendaknya engkau bertawakal kepada Allah. Idza nawaita al-iqdama 'ala 'amalin shalih fabadir wabda' wa la tata'akhkhar. Apabila engkau telah meniatkan untuk melakukan sebuah amalan saleh, maka hendaknya engkau bersegera, mulailah dan jangan engkau tunda. Wa idza wajadta nafsaka wa syaitanaka yahtari'an al-makhawif wal 'awa'iq fala taltafit wa la tataraja' wa la tatakasal, bal imdhi wabda' wa idza bada'ta fastamir. ولا تنقطع واستعن بالله سيعينك الله جل وعلا. Dan apabila engkau mendapati dirimu demikian pula syaitanmu keduanya menipumu melakukan tipu daya menakut-nakutimu dengan hal-hal yang menakutkan atau penghalang-penghalang, maka jangan engkau menoleh, jangan engkau kembali ke belakang atau janganlah engkau bermalas-malasan, bahkan hendaknya engkau terus lanjutkanlah engkau mulai, dan apabila engkau telah memulainya hendaknya engkau meneruskannya. Dan janganlah engkau terputus dari amalan dan hendaknya engkau meminta tolong kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya kepadamu. Famathalan idza kunta tuhib an tabda fi hifz al-Qur'an aw fi hifz suwar minhu aw fi muraja'ati ba'd al-ajza' aw tuhib an tabda fi dirasati 'ilmin aw insha'i mashru'in nafi' aw injazi 'amalin fa'zim qalbaka 'azman qawiyyan lan thina'a fihi wa la taraju'a wa la taraddud. واستعن بالله وابدا واطلب العون من الله جل وعلا. Maka misalnya sebagai contoh, apabila engkau menginginkan untuk memulai dari menghafal Quran atau menghafal sebagian dari surat-suratnya atau menghafal sebagi atau memurojaah sebagian dari juz-juz yang ada di dalam Al-Quran, maka hendaknya segera engkau atau engkau menginginkan untuk mempelajari ilmu atau memulai suatu amalan yang disyariatkan yang bermanfaat, atau engkau menginginkan untuk menyelesaikan sebuah amalan, maka hendaknya engkau bertekad dengan tekad yang kuat di dalam hatimu, yang tidak ada keraguan padanya, tidak ada kebimbangan dan kegoncangan padanya, serta hendaknya engkau meminta pertolongan kepada Allah, kemudian engkau memulai dan mintalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-wasilatu as-sadisatu wal akhirah mimma yu'inu 'ala taqwiyati al-'azmi. Wasilah yang keenam, dan ini adalah wasilah yang terakhir, yang di antara wasilah yang membantumu untuk menguatkan azammu. Mujalasatu ahli al-'azimati al-jaddati wal himmati al-'aliyati wal ibtida'u an ahli al-kasali wal futuri wal inqita'. Bermujalasah atau duduk dengan mereka ahlul azimah, orang-orang yang memiliki tekad yang kuat dan keinginan atau cita-cita yang tinggi, dan menjauhi orang-orang yang memiliki rasa malas, demikian pula orang-orang ahlul futur. Ayuhal ikhwatul kiram, maka wahai saudaraku yang mulia, innal awamir syar'iyyah wajibatut ta'zim. Sesungguhnya perintah-perintah syariat wajib untuk kita agungkan. Wa inna min a'zamil wajibati, dan sesungguhnya di antara kewajiban yang terbesar, at-tauhid was-salatu wa ada'ul huquq, yaitu mentauhidkan Allah dan menunaikan hak-hak. Wa at-salatu wa ada'ul huquq wat-taubatu ila Allah, mengerjakan salat, menunaikan hak-hak dan bertaubat kepada Allah. Wa hadhihi al-umur wa amthaluha min al-ibadat tahtaju ila 'azmin jazim. Maka perkara-perkara ini dan yang lainnya dari perkara ibadah butuh kepada tekad yang kuat. Wa la tahtaju ila dha'fin wa khawarin wa tadabdubin. Dan tidak butuh kepada kelemahan atau keraguan dan kepimbangan padanya. Tahtaju ila musyara'atin wa mubadarah. Butuh untuk bersegera dan langsung dikerjakan. Fa idza waqa'a ahaduna fi dhanbin aw i'tida'in fal wajibul mubadarah ila at-taubati duna ta'khirin wa taswif. Apabila salah seorang dari kita terjatuh dalam dosa atau menyakiti saudaranya, hendaknya dia bersegera untuk bertaubat dan jangan menunda-nunda dan nanti-nanti. Fa la nadri wallah mata ta'ti sa'atuna wa ajaluna wa mautuna. Kita tidak mengerti, kita tidak tahu kapan datang kematian kita dan ajal kita. As'alullah bimannihi wa karamihi wa judihi wa ihsanihi. Maka aku meminta kepada Allah dengan karunia dan dengan kedermawanannya. An yarzuqana al-yaqina wal-azma at-tamma wal-iradata al-jazima ala fi'lil khairat. Agar Allah mengkaruniakan kepada kita azam yang kuat, keinginan yang kuat untuk melakukan berbagai amalan kebaikan. Allahumma inna nas'aluka at-tabata fil-amr wal-azimata 'alal-rushd. Ya Allah, kami minta kepadamu kekokohan ataupun tekad di dalam perintah atau perkara dan tekad di dalam bimbingan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka dengan ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, selesai kita dari al-martabatu al-thalithah. Dan insyaAllah di pertemuan berikutnya, biiznillah, dilanjutkan tingkatan yang keempat. Sudah selesai. Sudah selesai. Alhamdulillah.